Orang yang dizalimi dia punya dua pilihan. Dia memaafkan itu yang terbaik. Tapi kalau dia tidak memaafkan, dia menuntut hari kiamat, terserah dia. Makanya ente jangan macam-macam zalimi orang. Ya. Saya ulangi, orang yang zalimi dia punya hak. Kalau dia memaafkan itu yang terbaik. Ya. Wa man afa wa aslaha fa ajru Allah. Kata Allah, barang siapa yang maafkan dan buat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka kalau kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada orang memaafkan, dia akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang buat zalim kepada kita, itu kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah. Bagaimana caranya kita ampuni dia? Kita maafkan dia. Tetapi ada orang tidak mau maafkan. Itu hak dia. Saya tidak maafkan dia. Enggak, urusan kita nanti hari kiamat. Saya tidak mau ketemu dengan engkau. Itu hak dia. Kita enggak bilang, ente kan hari sekarang hari lebaran harus maafin. Enggak ada dalilnya. Ya, makanya hati-hati jangan mendzalimi orang lain.